يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab anu dimuliakan ku Allah, juga melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Raja Bandung, juga para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, pendengar Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, pendengar Radio Insani Purbalingga, dan juga pendengar Radio RIS di Kebumen. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang Dajjal. Kita sudah membahas hadis terakhir, hadis tentang Tamim Ad-Dari yang bertemu dengan Dajjal. Kita juga sudah tahu bahwa Dajjal itu fitnah terbesar yang ada di muka bumi sepanjang sejarah kehidupan manusia. Makanya Nabi SAW menyatakan, la fitnata a'zamu min fitnatid dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah dajjal. Sekarang bagaimana caranya agar kita bisa selamat dari fitnah dajjal bila kita mengalaminya? Islam itu agama yang sempurna. Seluruh masalah ada tuntunannya. Jangankan masalah-masalah yang besar, masalah kecil, masalah yang dianggap sepele, masalah yang dianggap jorok ataupun jijik, itu diatur oleh Islam. Seperti bagaimana kita masuk dan keluar WC, apa yang dilakukan di dalam WC, itu semua diatur oleh Islam. Adab-adab ke pasar, adab-adab hubungan suami istri, semuanya ada diatur dalam Islam. Apalagi masalah besar seperti fitnah Dajjal ini. Karena Nabi SAW telah meninggalkan umatnya di atas jalan hidup yang sangat terang benderang. Kata beliau, taraktukum alal mahajjatil baydha layliha kanahariha la yaziqu anha illa halik. Aku telah tinggalkan kalian di atas jalan yang sangat terang benderang. Malamnya seperti siangnya, saking terangnya, tidak ada yang bisa menyimpang dari ajaran ini kecuali orang yang memang binasa. Tidak ada satupun kebaikan kecuali telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada satupun keburukan kecuali telah diwanti-wanti, dilarang dan diberi solusi alternatif yang harus dilakukan agar terhindar dari keburukan tersebut. Ma min khairin illa qad dalla ummatahu alaih. Tidak ada satupun kebaikan kecuali Nabi SAW telah menunjukkan umatnya kepada kebaikan itu. Wa min syarrin illa qad hadzara ummatahu min. Dan tidak ada satupun keburukan kecuali Nabi telah mengingatkan, melarang, mewanti-wanti umatnya terhadap keburukan itu. Di antara keburukan yang diperingatkan oleh Nabi SAW adalah Dajjal. Karena Dajjal sebesar-besar fitnah yang akan dihadapi oleh umat ini. Semua nabi yang diutus selalu mengingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, "Ma min nabiyyin illa hadzara ummatahu anid Dajjal." Tidak ada seorang pun nabi kecuali nabi itu sudah memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Tapi umat-umat terdahulu tidak mengalami fitnah Dajjal. Karena Dajjal tidak keluar di umat-umat terdahulu. Tapi Dajjal akan keluar di umat ini, di umat Islam ini. Makanya Nabi SAW selain mengingatkan umatnya dari Dajjal, beliau pun telah menerangkan sebanyak mungkin sifat-sifat Dajjal agar kaum muslimin bisa selamat dari fitnah Dajjal tersebut. Ada setidak-tidaknya 5 hal yang harus kita lakukan agar kita bisa terhindar, terselamatkan dari fitnah Dajjal. 5 hal tersebut adalah, yang pertama, at-tamassuk bil Islam wa at-tasalluh bi silahil iman wa ma'rifatu asma'illahi wa sifatil husna allati la yusyariku fiha ahadun faya'lamu anna ad-dajjal basharun ya'kulu wa yashrab wa anna Allah ta'ala munazzahun an dhalik wa anna ad-dajjal a'war wallahu laysa bi'awar wa annahu la ahada yara rabbahu hatta yamut wa ad-dajjal yarahu an-nasu inda khurujihi mu'minuhum wa kafiruhum. Jalan keluar yang pertama supaya selamat dari Dajjal adalah berpegang teguh kepada Islam, mempersenjatai diri dengan senjata iman, mengetahui asma dan sifat Allah, mempelajari tentang tauhid, sehingga dia mengetahui perbedaan antara Dajjal dengan Allah. Nanti kan Dajjal keluar mengaku dirinya Allah, dirinya Tuhan yang harus disembah. Tapi sifat-sifat Dajjal jauh bertolak belakang dengan sifat-sifat Allah. Kalau Dajjal manusia biasa, dia makan, dia minum. Allah suci dari makan dan minum. Dalam arti Allah tidak butuh makan, tidak butuh minum. Dajjal itu matanya picek sebelah, sedangkan Allah tidaklah picek. Allah mah tidak bisa terlihat oleh seorang pun di dunia ini sampai wafat nanti. Di akhirat baru terlihat, itu pun hanya oleh orang-orang mukmin di surga. Adapun orang kafir tidak bisa melihat Allah dunia ataupun akhirat. Allah berfirman, "Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun." Kata Allah, sekali-kali tidak. Sesungguhnya orang-orang kafir pada hari kiamat terhalang dari melihat Allah. Tidak bisa melihat Allah di neraka. Itu orang kafir, tapi orang mukmin di surga bisa melihat Allah. Sehingga berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika menerangkan ayat bahwa orang kafir tidak bisa melihat Allah di neraka, kata Imam Syafi'i ayat ini menjadi dalil bahwa orang mukmin di surga bisa melihat Allah. Kalau orang kafir tidak melihat, orang mukmin melihat. Allah pun menegaskan ini dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang cerah, yang gembira, yang bahagia karena mereka bisa melihat wajah Allah. Itu hanya di akhirat, di surga, oleh orang-orang mukmin. Adapun di dunia, jangankan orang biasa, para nabi pun termasuk Nabi Muhammad SAW tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Adapun Dajjal terlihat oleh semua orang di dunia, baik orang mukmin ataupun orang kafir. Jadi melihat sifat-sifat Allah yang tidak ada yang menyamainya, terus melihat Dajjal mengaku Allah, maka orang yang berilmu tentang Allah akan tahu ini palsu. Dajjal ini bohong pengakuannya bahwa dirinya Tuhan yang berhak disembah. Ini yang pertama, senjata pertama agar kita bisa selamat dari fitnah Dajjal adalah mempelajari tauhid, mempelajari asmaul husna, mempelajari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari ajaran Islam, maka kita tidak akan tertipu oleh Dajjal. Kedua, agar kita bisa selamat dari fitnah Dajjal adalah sering-seringlah berta'awudz, beristi'adzah kepada Allah dari fitnah Dajjal. Ta'awudz atau isti'adzah artinya minta perlindungan. Kepada siapa minta perlindungannya? Kepada Allah dari fitnah Dajjal, khususnya di dalam sholat, juga di luar sholat. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, juga Imam An-Nasai, diterima dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW, kata Aisyah, kana yad'u fis salah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Kata Aisyah, Rasulullah SAW selalu berdoa di dalam salatnya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguhnya aku berlindung kepada engkau, min adzabil qabr, dari azab kubur, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepada engkau dari fitnah al-masih ad-dajjal. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih dari Mus'ab radhiyallahu an, maksudnya bukan Mus'ab bin Umar tapi Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, kana Sa'ad ya'muru bi khamsin wa yudzakkiruhunna 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ya'muru bihin minha wa a'udzu bika min fitnatid dunya ya'ni fitnatid dajjal. Kata Mus'ab, Mus'ab ini anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan untuk berlindung dari lima hal. Lalu Sa'ad menyebutkan ini dari Nabi SAW, bahwa dahulu Nabi SAW memerintahkan Sa'ad untuk berlindung dari lima hal. Di antaranya, wa a'udzu bika min fitnatid dunya, aku berlindung kepada Allah dari fitnah dunia. Maksud fitnah dunia ini fitnah Dajjal. Kenapa? Karena sebesar-besar fitnah yang ada di alam dunia adalah fitnah Dajjal. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza tashahada ahadukum falyasta'in billahi min arba'in, yaqul Allahumma inni a'udzu bika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal." Kata Nabi SAW, apabila kalian, salah seorang di antara kalian bertasyahud, yaitu tahiyat di dalam sholat, maka berlindunglah kepada Allah dari empat hal. Tidaklah dia mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada engkau dari adzab jahannam, wa min adzabil qabr, dan adzab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah hidup dan fitnah mati, wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal, dan dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Jadi itu hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal dalam sholat, dan beliau pun memerintahkan umatnya untuk berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Yang dibaca ketika apa? Ketika tasyahud. Jadi setelah innaka hamidum majid, baca Allahumma inni, dengan lafaz yang berbeda-beda tapi semuanya dicontohkan oleh Nabi SAW. Di azai Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masyihid dajjal. Oleh karena itu, saking pentingnya ini, beberapa orang ulama menekankan agar doa ini dibaca. Berkata Taus ini menyuruh anaknya untuk mengulang sholat bila anaknya tidak berdoa dengan doa ini di dalam sholatnya. Ketika kita sholat membaca tahiyat kemudian sampai innaka hamidum majid lalu salam, boleh. Tapi Taus memerintahkan anaknya ulang lagi sholatnya, baca doa ini, doa berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Dan ini menjadi dalil tentang kesungguh-sungguhan para ulama as-salafus soleh mengajarkan doa ini kepada anak-anaknya di dalam sholat. Berkata as-Safaraini, mimma yambagi li kulli alimin ayyabatha ahadith ad-dajjal bainal awlad wan nisa war rijal wa qad warada anna min alamati khurujihi nisyanu dhikrihi 'ala al-manabir. Kata as-Safaraini, di antara yang harus dilakukan oleh seorang alim, seorang yang berilmu, seorang kiai, ajengan, ustaz, ulama, hendaklah dia menyebarkan, membahas hadis-hadis Dajjal di kalangan anak-anaknya, para wanita dan para laki-laki. Dan telah ada riwayat bahwa salah satu di antara tanda-tanda akan keluarnya Dajjal adalah lupanya manusia untuk menerangkan masalah Dajjal di mimbar-mimbar. Ada hadisnya. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitab Majmu'uz Zawaid, diterima dari Sa'ab bin Jathamah. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yakhruju Dajjal hatta yadhhal an-nas an dhikrihi wa hatta tatsruqu al-a'immatu dhikrahu 'ala al-manabir. Kata Sa'ab bin Jathamah, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidak akan keluar Dajjal sehingga orang-orang lupa dari menerangkan fitnah Dajjal dan para imam meninggalkan penjelasan tentang Dajjal di mimbar-mimbar. Oleh karena itulah, kalau orang sudah mulai lalai dari menjelaskan masalah Dajjal, itu sebagai tanda sudah dekatnya keluarnya Dajjal. Makanya harus hati-hati dengan orang-orang yang menyatakan nggak perlu dibahas masalah Dajjal, itu mah entah kapan. Terus juga yang penting kita urus umat sekarang. Ini keliru, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mewanti-wanti sejak zaman dahulu. Lalu berkata Imam As-Safaraini, wala siyama fi zamanina hadha alladhi ishtarabat fihi al-fitan wa kathurat fihi al-mihan wa darasat fihi ma'alim as-sunan wa sarat as-sunan fihi kal-bida wal-bida syar'un yuttaba wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyy al-azim. Dia menyatakan, terutama di zaman kita sekarang, zaman ketika fitnah merajalela, ketika ujian begitu banyak, dan ketika rambu-rambu sunnah sudah mulai luntur dan sunnah dianggap bid'ah, sedangkan kebid'ahan dianggap syariat yang harus diikuti. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi pada zaman itu, zaman As-Saffar ini sudah harus dijelaskan karena sudah mulai banyak orang lalai, apalagi zaman sekarang. Jarang orang yang membahas masalah Dajjal, rajin dibahas, sekali dibahas mengingkari adanya Dajjal dengan cara mentakwil atau dengan cara menolak hadis Dajjal hanya karena hadis itu hadis ahad. Padahal para ulama ahli hadis menyatakan hadis Dajjal itu mencapai derajat mutawatir maknawi, dan kita sudah menjelaskan keluarnya Dajjal ada diisyaratkan di dalam Al-Quranul Karim. Kita sudah terangkan di awal-awal pengkajian tentang Dajjal ini. Jadi yang kedua, cara agar kita bisa terhindar dari fitnah Dajjal adalah banyak-banyaklah ta'awud, berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Ketiga, hifdhu ayatin min suratil kahfi, menghafal ayat-ayat dalam surah Al-Kahfi. Nabi SAW telah memerintahkan kepada kita untuk membaca pembuka surah Al-Kahfi ketika bertemu dengan Dajjal. Dalam riwayat lain, penutup surah Al-Kahfi. 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir, hafalkan. Ada hadis-hadis tentang masalah ini, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, yang panjang hadis ini. Tapi di antara penggalan kalimat dalam hadis ini, Nabi SAW bersabda, "Man adrakahu minkum falyaqra 'alaihi fawatiha suratil kahfi." Siapa di antara kalian yang bertemu dengan Dajjal, maka bacakan di hadapan Dajjal pembuka surah Al-Kahfi. Maksud pembuka surah Al-Kahfi itu 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Kitabul Fitan, Bab Dzikrud Dajjal, dan hadisnya sahih. Juga dalam hadis yang diterima dari Abu Darda radhiyallahu an, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man hafidha asyara ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal." Kata Nabi SAW, siapa orang yang menghafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia akan dipelihara dari fitnah Dajjal. Dia akan diselamatkan oleh Allah dari fitnah Dajjal. Makanya sejak sekarang hafalkan minimal 10 ayat dari surah Al-Kahfi. Surah 10 ayat yang pertama. Berkata Imam Muslim, ya, berkata Syu'bah, "Min akhiril kahfi wa qala Hamman min awalil kahfi." Menurut Syu'bah, akhir surah Al-Kahfi, menurut Hammam awal dari surah Al-Kahfi. Timbul pertanyaan, kenapa harus surah Al-Kahfi? Kenapa tidak ayat kursi gitu kan? Bukankah untuk mengusir setan itu yang paling ampuh adalah ayat kursi, bukan surah Al-Kahfi? Iya, dijawab oleh para ulama, pertama bahwa ayat kursi itu sebagai pengusir setan dari kalangan bangsa jin. Setan bangsa jin kalau mengganggu bacaan ayat kursi, kabur dia. Adapun setan di kalangan bangsa manusia, orang munafik, orang kafir, itu kan setan tuh. Setan bungklekan. Bungklekan itu apa? Berwujud gitu. Dibaca surah Al-Kahfi, gak ada pengaruhnya. Kalau setan dari kalangan manusia. Tapi kalau setan bangsa jin bacakan ayat kursi, udah kabur dia. Nah, Dajjal ini bukanlah bangsa jin. Dajjal ini manusia. Jadi dibaca ayat kursi gak ngaruh. Seperti tidak berpengaruhnya dibaca ayat kursi kepada orang kafir sekarang. Karena mereka manusia biasa. Dajjal juga manusia biasa. Nah, lalu kenapa harus dibaca surah Al-Kahfi? Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab Syarah Sahih Muslim. Kata beliau, sababu dzalik ma fi awwaliha min al-ajaib wa mi'wal ayat, faman tadabbaraha lam yuftatan bil dajjal. Wa kadzalika akhiruha. Qauluhu ta'ala afahasibal ladzina kafaru ayattakhidhu. Kata Imam An-Nawawi, sebab hal tersebut, sebab-sebab dibacakannya surah Al-Kahfi ke hadapan Dajjal adalah karena di awal surah Al-Kahfi ada banyak keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa yang mentadabburinya? Mentadabburi itu menghayati, menelaah isinya, menghayati isinya, dia akan terselamatkan, terhindarkan dari fitnah Dajjal. Dan ini kekhususan dari surah Al-Kahfi, dan banyak hadis-hadis yang membahas atau menganjurkan untuk membaca Al-Kahfi, terutama pada hari Jumat. Ketika hari Jumat yang dianjurkan oleh Rasul SAW untuk dibaca, malam Jumat dan hari Jumat bukan surah Yasin, tapi surah Al-Kahfi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, inna man qara'a surat Al-Kahfi yawm al-jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Kata Nabi SAW, sesungguhnya siapa orang yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan diterangi oleh sinar antara dua Jumat. Dia akan diterangi oleh cahaya antara dua Jumat. Jumat ini dan Jumat yang akan datang. Hadis ini ada dalam kitab Mustadrak susunan Imam Al-Hakim. Lalu Imam Al-Hakim menyatakan, hadza haditsun sahihul isnad wa lam yukhrija. Hadis ini adalah hadis yang sahih sanadnya, sekalipun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Berkata Imam Adz-Dzahabi, na'am. Ya, ini adalah benar. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah kitab Sahih Al-Jami' Shaghir, beliau menyatakan sahih. Hadis ini sebagai hadis yang sahih. Siapapun yang menelaah isi surah Al-Kahfi, dia akan menemukan hal-hal yang luar biasa. Di dalam surah Al-Kahfi ada ayat-ayat atau keajaiban-keajaiban yang tidak masuk akal. Seperti contoh apa? Kisah Ashabul Kahfi. Tidak masuk akal dan tidak ada penjelasan ilmiah yang bisa menerangkan. Sebab Ashabul Kahfi itu oleh Allah di dalam gua ditidurkan selama berapa lama? Lebih dari 300 tahun. 309 tahun tidur. Bayangkan, tidak makan, tidak minum, tidak bangun, tidak melakukan aktivitas apapun, tidur. Cuma di dalam tidurnya bolak-balik. Kan orang tidur tidak tetap posisinya, dari awal tidur sampai bangun lagi terlentang terus, enggak begitu kan, lagi tidurnya pasti apa kata orang Sunda mah, motah ya, memiring ke kiri, miring ke kanan, kadang tengkurap, kadang terlentang, ah begitu. Itu Ashabul Kahfi seperti itu. Berapa lama? 309 tahun. Kalau orang tidak makan, tidak minum selama, jangankan ratusan tahun, setahun aja atau sebulan pasti mati ya. tidak makan, tidak minum. Ini tetap hidup. Aneh tidak? Aneh. Masuk akal, masuk logika enggak? Enggak. Tidak rasional. Dan tidak ada penjelasan ilmiah yang bisa menerangkan. Tapi ini terjadi di zaman dahulu dan diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Demikian juga kisah menakjubkan pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Itu luar biasa. Juga ada kisah tentang Dzulqarnain. Dzulqarnain itu penguasa muslim yang menguasai hampir seluruh dunia, tapi yang sangat bijaksana. Ketika sedang bepergian menemukan sebuah kaum yang hampir-hampir bahasanya tidak bisa difahami, mereka curhat, wahai Dzulqarnain, tuh Ya'juj dan Ma'juj itu suka membunuh, merampok, merusak. Tolong buatkan bagi kami benteng yang bisa menghalangi antara kami dengan Ya'juj dan Ma'juj. Nanti dikasih upah gede gitu. Kata Dzulqarnain, oh enggak perlu ngasih upah. Apa kalau berikan kepadaku sudah luar biasa. Tapi dibantu, akhirnya dibikinlah benteng antara Ya'juj dan Ma'juj dengan dunia luar. Bentengnya kuat, ya tinggi, gak bisa dinaiki, ya juga kuat, tidak bisa dibongkar, tidak bisa ditembus. Sampai sekarang, benteng itu berdiri kokoh, ya. Ada kisah Ya'juj dan Ma'juj di sana. Di dalam surah Al-Kahfi juga ada penjelasan tentang hari kiamat, tentang dibangkitkannya manusia, tentang ditiupnya sangkakala, dan terakhir tentang orang yang rugi, yaitu orang-orang yang menyangka mereka berada di atas kebenaran, padahal berada di atas kesesatan. Merasa benar padahal salah. Rugi. Kenapa merasa benar padahal salah? Sebab kriteria kebenaran mereka tetapkan sendiri. Padahal sesuatu dikatakan benar itu kalau sesuatu itu sesuai dengan apa? Dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kebenaran itu milik siapa? Milik Allah. Allah menyatakan Al-Haqqu min Rabbik fala takunanna minal mumtan. Kebenaran itu dari Allah. Jangan kamu menjadi orang-orang yang rugi. Tapi kebenaran yang datang dari Allah dan hanya Allah yang tahu tentang kebenaran itu telah Allah jelaskan. Allah turunkan di dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Jadi kita tahu mana benar, mana salah, karena ditimbang dengan Al-Quran. Apa yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sahih itu benar. Apa yang menyimpang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis pasti tidak benar. Benar tidaknya itu ditimbang oleh Quran dan hadis. Ada orang yang merasa benar karena berpegang teguh kepada tradisi, kebiasaan, warisan turun-temurun dari nenek moyang mereka, terus benar menganggap dirinya benar di atas hal itu. Ya. Walaupun disodorkan nih ayat, nih hadis, merasa benar di atas kesalahan. Itu juga dijelaskan di dalam surah Al-Kahfi, ya. Nah, jadi itulah isi surah Al-Kahfi. Maka hendaklah setiap orang, setiap muslim bersungguh-sungguh untuk membaca surah ini, menghafalkannya, mengulang-ulang bacaannya, khususnya pada hari Jumat. Sebab hari Jumat oleh Nabi SAW sangat dianjurkan untuk apa? Dianjurkan untuk dibaca. Malam Jumat, hari Jumat baca tuh Al-Kahfi, ya. Bukan surah yang lain. Surah yang lain baik surah Yasin, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Tabarok, itu sangat utama, sangat luar biasa, sangat agung. Sama dengan surah-surah lainnya, tapi oleh Nabi tidak dianjurkan dibaca khusus hari Jumat, malam Jumat. Yang dianjurkan untuk dibaca hari Jumat dan malam Jumat, yaitu surah Al-Kahfi. Ada enggak orang sekarang mengadakan acara, yuk bareng-bareng baca surah Al-Kahfi malam Jumat, hari Jumat. Tidak ada ya. Yang ada surah Yasin, Yasinan. Kahfian mah tidak ada. Ya. Baca surah Al-Kahfi. Tapi sendiri-sendiri aja, gak perlu diupacarakan. Gak perlu dilakukan secara berjamaah. Lakukan sendiri-sendiri di rumah masing-masing kapan saja ya. Itulah yang ketiga. Keempat. Yang keempat yang harus dilakukan agar selamat dari fitnah Dajjal adalah al-firaru minad Dajjal wal-ibti'adu anhu. Lari dari Dajjal, menjauh dari Dajjal bila kita mengalami zaman keluarnya Dajjal. Jadi di apa? Dihindari, bukan didatangi. Walaupun kita merasa punya iman, punya ilmu yang cukup, pas mendengar Dajjal, ah kita samperin, kita perangin. Jangan. Pertama kita gak akan bisa membunuhnya. Ingat gak kisah Ibnu Suyad? Oleh Nabi SAW dicuriga bahwa dia itu apa? Dajjal. Lalu kata Umar, ya Rasulullah biarkan saya penggal lehernya. Apa kata Nabi? Jangan. Kalau dia Dajjal, kamu gak bisa membunuhnya. Kalau dia bukan Dajjal, tidak ada kebaikan, tidak ada manfaatnya membunuhnya. Jadi sekelas Umar aja gak bisa membunuh Dajjal. Sebab Dajjal itu nanti akan dibunuhnya oleh siapa? Oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Nanti kita akan ceritakan bagaimana terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam ya. Nah, jadi jangan disamperin, lebih baik menghindar. Kenapa? Karena khawatir awalnya kita berniat untuk memeranginya, pas ketemu terpengaruh oleh syubhat Dajjal lalu menjadi pengikutnya. Dan nanti akan ada yang seperti itu. Ketika Dajjal keluar, ada seorang pemuda, mana Dajjal, saya akan perangi. Begitu ketemu terpengaruh lalu menjadi pengikut Dajjal. Dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Dahma. Dia berkata, sami'tu Imran bin Husain yuhadditsu. Aku mendengar Imran bin Husain berkata bahwa berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. Fa wallahi innar rajul la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'minun fayattabi'uhu mimma yub'athu bihi minas syubuhat aw lima yub'athu bihi minas syubuhat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mendengar berita tentang Dajjal, maka hindari, lari, menjauh dari Dajjal. Karena demi Allah, nanti akan ada seseorang mendatangi Dajjal ketika Dajjal keluar, dia menyangka dirinya mukmin, cukup punya iman untuk menghadapi Dajjal, pas ketemu ternyata menjadi pengikutnya karena hebatnya syubhat yang dilontarkan oleh Dajjal. Jadi ada orang yang seperti itu, iman dan ilmunya belum cukup, lalu didatangi itu Dajjal, karisma Dajjal mengalahkan dia. Akhirnya tunduk dan patuh menjadi pengikutnya. Ya. Berdasarkan hal itu, maka hindarkan bertemu dengan Dajjal. Ketika mendengar Dajjal ada di Jakarta, pergi menjauh dari Jakarta. Dajjal mau datang ke Bandung, oh pergi, tinggalkan Bandung. Walaupun kita meninggalkan semua harta kekayaan kita, gak apa-apa, pergi saja untuk menyelamatkan agama kita. Kemana? Ah terserah, ke Cianjur mangga, ke Tasik Malaya mangga. Ketika kita di Tasikmalaya, Dajjal menuju Tasikmalaya, lari lagi kita, ya, kemana? Ke Purbalingga umpamanya, ya. Datang lagi ngejar kita ke Purbalingga, lari lagi kita ke Kebumen, terus begitu, ya. Pokoknya hindarkan, jangan disamperin. Itulah yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Kalau bisa, ini kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya yang empat tadi. Kalau bisa, larilah kita ke Mekah atau ke Madinah. Karena kedua tempat itu tidak akan didatangi oleh Dajjal. Tidak akan, bukan tidak didatangi, didatangi, tapi Dajjal tidak bisa memasukinya. Dajjal itu terhalang dari memasuki dua kota yang mulia tadi, dua kota haram tadi, yaitu Mekah dan Madinah. Tidak bisa masuk. Karena setiap jengkal dari dua kota itu dijaga oleh malaikat yang menghunus pedangnya. Dijelaskan di dalam beberapa hadis, ya. Di antaranya hadis yang diterima dari Fatimah binti Qis tentang Tamim Ad-Dari tadi, yang kemarin kita bahas. Ada ucapan Dajjal, fa akhruju fa asiru fil ard, fala adda'u qaryatan illa habattuha fi 40 lailatan ghayra Makkah wa Thayyibah fa huma muharramatan 'alayya kiltahuma, ya. Kullama aradtu an adkhula wahidatan minhumā istaqbalani malakun biyadihi sayf yasudduni anha wa inna 'ala kulli naqbin minha malā'ikah yahrusunaha. Kata Dajjal, aku sebentar lagi keluar, lalu aku akan berjalan di muka bumi. Tidak ada satupun tempat yang aku lewati kecuali akan aku kuasai hanya dalam 40 hari. Kecuali Mekah dan Thayyibah. Thayyibah itu Madinah, ya. Kedua kota itu diharamkan atas diriku. Setiap kali aku akan memasuki salah satu dari kota itu, ada malaikat yang menghadang sambil menghunus pedangnya, mendorong aku menjauhi Mekah dan Madinah. Dan sesungguhnya setiap jengkal tanah dari Mekah dan Madinah, ada malaikat yang menjaganya. Jadi, kedua kota itu adalah dua kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, makanya ke sana, ya. Ada lagi hadis lain yang menjelaskan ada tempat lain selain Mekah dan Madinah yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Sebagaimana diterangkan di dalam sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Junadah bin Abi Umayyah Al-Azdi. Kata Junadah, "Dhahabtu ana wa rajulun min al-Ansar ila rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulna hadithna ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fid Dajjal." Kata Junadah, Junadah ini tabi'in, ya. Aku pergi beserta seorang laki-laki bangsa Ansor. Ansor itu penduduk Madinah. Menemui salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bertanya, "Ceritakan kepada kami apa yang engkau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Dajjal." Lalu sahabat Nabi tersebut menerangkan, "Wa innahu yamkuthu fil ardi 40 sabahan, yablughu fiha kulla manhalin. Wala yaqrabu arba'ata masajid, Masjidil Haram, wa Masjidil Madinah, wa Masjidil Tur, wa Masjidil Aqsa." Kata sahabat tersebut, Nabi berkata bahwa Dajjal akan tinggal di muka bumi selama 40 hari. Dia akan sampai ke seluruh tempat di dunia ini. tapi dia tidak bisa mendatangi atau mendekati empat masjid. Pertama Masjidil Haram. Di mana? Di Mekah. Kedua Masjidil Madinah, Masjid Nabawi. Ini di Madinah. Yang ketiga Masjid Tur. Dan yang keempat Masjidil Aqsa. Kalau Masjid Aqsa di mana? Di Palestina, di Yerusalem. Kita membayangkan Masjid Al-Aqsa itu satu masjid yang besar. Ternyata bukan, Masjid Al-Aqsa itu sebuah areal di Palestina. Luasnya kira-kira 14 hektar. Di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa itu ada 4 masjid. Masjid Qibli, Masjid Sukhra, Masjid Marwani, dan Masjid Buraq. Ada 4 masjid itu di dalam areal 14 hektar tersebut. Itu termasuk yang tidak akan didatangi oleh Dajjal. Hadis tersebut dikomentari oleh Imam Al-Haythami, Imam Ibn Hajar Al-Haythami, rawahu Ahmad, wa rijaluhu rijalus sahih. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan rijal atau para perawinya termasuk para perawi yang sahih. Sebagaimana beliau jelaskan itu dalam kitab Majma'uz Zawaid, berkata Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, rijaluhu thiqat. Rijal hadis ini semuanya thiqat. Rijal itu artinya para perawi dari hadis ini. Iya, ada selain Mekah dan Madinah yang disebutkan tidak akan dimasuki oleh Dajjal, yaitu Masjid Al-Aqsa dan Masjid Tur. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka pergilah kita ke tempat tersebut. Ketika mendengar Dajjal telah keluar, seluruh dunia dikuasai, kita pergi ke Mekah dan ke Madinah. Kalau keburu. Tapi kalau enggak keburu, ya sudah lakukan empat yang tadi. Ta'awun, berlindung kepada Allah, ya. Kemudian apalagi baca surah Al-Kahfi dan lari menghindar terus jauh-jauhnya. Kalau pasaran dong, non pasaran dong deh, Pak Jongho. kalau Pak Amprok, kalau berpapasan bertemu bacakan surah Al-Kahfi, ya lari pasaran dong pisan, Pak Amprok berpapasan. Bacakan surah Al-Kahfi, ya. Nah, itu yang harus dilakukan. Kalau umpamanya enggak keburu, umpamanya kalau ke Mekah ke Madinah kan harus beli tiket pesawat dulu, harus ngurus visa dulu, ribet gitu ya. Pas ketika ngurus visa di kedutaannya juga, sudah pengikut Dajjal semua, gitu ya. Pas beli tiket, ya anak buah Dajjal. Pas ke bandara boleh masuk, pilotnya Dajjal umpamanya. Ya sudah, daripada begitu lebih baik hindarkan sejauh-jauhnya ya. Inilah 5 kiat agar selamat dari fitnah Dajjal. Pertama ilmu, kedua ta'awun kepada Allah dari fitnah Dajjal, yang ketiga bacakan surah Al-Kahfi ya. Yang keempat menghindar sejauh-jauhnya, dan yang kelima barusan berupayalah untuk bisa tinggal di kota Mekah ataupun Madinah. Ya, cukup sampai di sini saja dulu kajian kita di pagi hari ini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Muzain di studio. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Zain. Syukran Ustaz atas kajian yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Jadi ada penelpon dari Pak Yahya di Cileunyi Ustaz. Dia mengalami ketakutan nanti di hari akhir. Dia pernah bermaksud meracun tikus, tapi yang mati malah kucing yang matinya. Itu nanti dia takut di akhirat nanti dicakar oleh kucingnya. Bagaimana Ustaz? Bukan dicakar, tapi diracun lagi mungkin. Ya, Pak Tony ya, di Cilengsi. apa ya? Iya, iya, di Cilengsi. Oh, Cilengsi. Iya, barakallahu fiik. Iya. Kita bermaksud membunuh tikus dengan cara baik diracun atau disenteg. Tahu disenteg? Disenteg itu di apa ya? Jadi senteg itu alat penangkap tikus, diumpan oleh makanan tikus. Begitu tikus kesana memakan-makan itu, lalu alatnya tok mencekik dia ya sampai mati. Ternyata yang makan itu tikus. Ya kena racun, ya kecekek sampai mati. Kucing ya. Apa dosa apa tidak? Iya, tayy barakallahu fik, Pak Yahya di Cilenyi. Kalau membunuh binatang tidak disengaja, seperti kita lagi naik motor atau mobil tiba-tiba kucing melintas mendadak gitu ya, nyebrang kemudian tergilas mati, ya kita tidak berdosa karena tidak disengaja. Kalau kita lagi ngebut tiba-tiba kucing nyebrang, jangan langsung direm. Demi menyelamatkan kucing, nanti tabrakan beruntun, yang mati malah orang. Daripada begitu, kalau umpah di belakang kita banyak mobil yang sama sedang melaju kencang, lebih baik menggilas kucing sampai mati daripada yang mati adalah orang. Demi menghindari kucing, kita rem cekit, kucingnya selamat. Tapi apa yang terjadi? Jigir-jigir-jigir tabrakan beruntun di belakangnya. Bisa orang yang mati. Nah, itu tidak sengaja. Maka kalau tidak sengaja, tidak berdosa. Kalau membunuh orang tanpa sengaja ada dam. Umpamanya kita nabrak orang tidak sengaja. Atau umpamanya kita naik ke pohon, ternyata jatuh kitanya menimpa orang. Tidak sengaja ada orang di bawahnya, kemudian orang itu mati. Kita dianggap membunuh secara tidak disengaja. Kita tidak dosa, tapi kita ada denda kalau orang. Adapun kalau binatang, binatang itu binatang liar, tidak ada pemiliknya, maka tidak ada denda apapun. Kecuali kalau umpamanya binatang itu binatang peliharaan milik orang, umpamanya kambing, tidak sengaja oleh kita tertabrak lalu mati, lalu si pemiliknya menuntut ganti rugi, ya bayar ganti ruginya. Ayam umpamanya keinjek sama kita sampai mati, pemiliknya menuntut ganti rugi, ya kita beri ganti rugi. Adapun kalau kucing biasa tidak ada pemiliknya, ya, lalu mati tanpa disengaja oleh kita, baik itu diracun, tadinya bermaksud meracun tikus, tapi yang mati malah kucing, maka ya sudah kuburkan saja ya, lain kali harus lebih hati-hati. Lebih baik pasang jebakan tikus yang tidak meracuni atau tidak membunuh, sebab khawatir yang terbunuh seperti kasus ini, yaitu kucing. Ada kan jebakan, masuk si tikus tertutup, udah dia gak bisa keluar tapi tidak mati, kan ada yang seperti itu. Nah setelah itu boleh dibunuh ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Ustaz, syukran atas jawabannya. Ada pertanyaan dari pemirsa di Facebook Ustaz, dari Afrizal di Ujung Berung. Ustaz, kapan terjadinya malhamah kubro itu? Kapan terjadinya malhamah kubro? Malhamah kubro adalah perang besar, dan itu termasuk diantara fenomena akhir zaman. Tapi yang jelas itu terjadi jauh sebelum Dajjal keluar. Itu terjadi ketika umat Islam memiliki power, kekuatan, persenjataan. Nanti itu orang Islam dengan orang Nasrani akan bersatu memerangi agama-agama lain di dunia. Memerangi Yahudi, memerangi agama lain termasuk yang ateis. Karena yang benci kepada Yahudi bukan hanya umat Islam, orang-orang Nasrani juga akidah mereka membenci orang-orang Yahudi. Keyakinan mereka begitu. Nanti umat Islam dengan Nasrani bersatu, memerangi agama lain, menanglah. Sebagian ulama menyatakan itulah yang disebut dengan Ma'rakatul Kubra atau Malhamatul Kubra. Lalu selesai menang, kata orang-orang Nasrani, hidup salib. Kata orang Islam, Allahu Akbar. Muncul sentimen agama di antara kedua pihak ini, lalu berperang lagi antara Islam dan Nasrani. Menanglah kaum muslimin. Sehingga seluruh dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Sejahtera semuanya. Jadi di mana muslim mayoritas dan berkuasa, di sana ada kesejahteraan. Zaman dahulu, zaman khalifah, orang Yahudi dan Nasrani lebih merasa tenang dan tentram di bawah kekuasaan kaum muslimin daripada dikuasai oleh sesama agama mereka. Karena Islam adil, yang minoritas dilindungi. Tapi kalau umpamanya umat Islam minoritas, wah, dikekesek ya. Di apa dikekeseknya? Diintimidasi ya, hak-haknya dibelenggu, bahkan dibunuh dan seterusnya. Lihat tuh di Amerika. Begitu presiden sekarang yang menang, langsung semua masjid akan ditutup. Orang Islam enggak boleh masuk ke Amerika. Kan begitu. Katanya HAM, katanya demokrasi. Tapi prinsip dari HAM dan demokrasi itu sudah diinjak-injak dengan bersikap rasis kepada umat Islam. Dengan membelenggu hak-hak orang-orang yang tidak seakidah dengan mereka. Tuh lihat di Myanmar, umat Islam di Rohingya dibantai habis-habisan karena mereka minoritas. Ya. Termasuk di Indonesia, di beberapa tempat yang minoritas Islamnya ya menderita mereka. Tapi kalau umat Islam mayoritas aman, umat lain aman, ya. Malah dirongrong, seperti di Indonesia umat Islam mayoritas, tapi dirongrong oleh agama-agama lain. Nah, jadi umat yang lain kalau dikuasai oleh umat Islam lebih merasa tenang dan tentram. Lalu sejahteralah seluruh dunia dikuasai oleh umat Islam, ya. Sebagian ulama menyatakan Al-Malhamatul Kubra itu perang antara Islam dengan Nasrani di sebagai peperangan terakhir yang akan terjadi di muka bumi. Nah, setelah sejahtera semua umat Islam itu berjaya sampai-sampai tidak ada lagi orang miskin, sampai orang bingung mengeluarkan zakat fitrah, zakat infak dan sedekah karena enggak ada yang mau nerima, semuanya sejahtera, umat Islam tidak ada lawan, baru nanti muncul Dajjal. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Mas Zain. Atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Wiwin Winarti. Ustaz, Ya'juj dan Ma'juj bukannya datangnya nanti menjelang kiamat, kata Ustaz. Iya, ini kan dari mulai bercerita tentang Dajjal, keluarnya Nabi Isa, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, itu menjelang kiamat, itu tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda besar dari kiamat besar. Yang menunjukkan itu akhir zaman. Itu termasuk fenomena akhir zaman yang fenomenal, yang spektakuler ya. Iya, itu menjelang hari kiamat. Itu sudah dekat ke hari kiamat. Dajjal aja sudah termasuk tanda-tanda kiamat, sudah dekatnya kiamat. Apalagi Ya'juj dan Ma'juj yang lebih nanti zamannya ya. Ya, silakan lagi Mas Zain. Jawabannya. Pertanyaan dari Abu Namira di Cimahi. Assalamualaikum Ustaz. Kita wajib memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa Al-Quran dan Sunnah itu difahami para sahabat? Kalau kembali ke Al-Quran sudah jelas. ada Qurannya. Kalau kembali ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jelas ada hadis-hadis yang terdapat di kitab-kitab hadis di Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Abu Dawud dan lain-lain. Nah, kalau kembali ke pemahaman para sahabat, di mana kita mengetahuinya? Iya, barakallahu fiik Abu Namirah di Cimahi. Bagaimana kita mengetahui ucapan para sahabat? Sama dengan bagaimana caranya kita mengetahui hadis. Kembali kepada kitab para ulama. Apakah para ulama hanya menyusun hadis-hadis Nabi SAW saja? Tidak, mereka juga banyak meriwayatkan ucapan-ucapan dan penjelasan para sahabat. Semua kitab, baik kitab tafsir, kitab akidah, kitab fiqih, apalagi kitab tarikh, kitab sejarah, tidak lepas dari penukilan ucapan para sahabat. Bahkan juga para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in dinukil semuanya dengan riwayat dan sanad yang jelas. Umpamanya tafsir Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan sebuah ayat, qala Ibnu Abbas fi tafsiri hadhil ayah, berkata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini begini begini begini, berkata Abdullah bin Mas'ud ketika menafsirkan ayat ini begini begini begini, berkata sahabat lain begini begini begini, dan ada riwayatnya, berkata si fulan dari A, dari B, dari C, dari sahabat. Sanadnya juga jelas, ya. Melalui penelaahan kitab-kitab yang disusun oleh para ulama, kita mengetahui ucapan para sahabat, penjelasan para sahabat, baik tentang masalah akidah, masalah tafsir, masalah hadis, bahkan masalah fiqih, masalah akhlak, masalah tazkiyatun nufus, semua masalah, ya, itu sudah ada penjelasannya, penerangannya dari para sahabat. Mengetahuinya dengan cara membongkar kitab-kitab para ulama, maka kita bisa mengetahui, ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Dari Abu Abdillah di Musayyad, bismillah. Agar supaya terhindar dari fitnah dajjal, apakah membaca 10 ayat surat Al-Kahfi itu dikhususkan malam Jumat atau hari Jumat? Syukran. Iya, baca surah Al-Kahfi baik malam Jumat ataupun hari Jumat. Minimal 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Syukur karo seluruh surat, ya. Boleh malam Jumatnya, boleh hari Jumatnya, boleh dua-duanya. Kalau malam harinya enggak tamat, dilanjut dengan siang harinya. Malam Jumatnya belum tamat, dilanjut dengan hari Jumatnya, ya. Dibolehkan di kedua waktu tersebut, wallahu a'lam. Ya, silakan lagi. Ya, syukran Ustaz. Ada seorang akhwat yang menitipkan perhiasan pada ibu mertuanya. Tanpa sepengetahuan si akhwat, oleh ibu mertuanya perhiasan tersebut diberikan kepada kakak iparnya agar dijual dan diberikan kepada adik iparnya yang sedang membutuhkan biaya pengobatan. Kakak iparnya tidak menjual perhiasan tersebut tapi menyimpannya. Beberapa waktu kemudian rumah kakak iparnya kemalingan dan perhiasannya ikut dicuri. Pertanyaannya, apakah si akhwat tersebut boleh minta perhiasannya diganti ataukah dia harus pasrah? Siapa yang harus menggantinya, ibu mertua atau kakak iparnya? Kakak iparnya mampu untuk menggantinya. Iya, barakallahu fiik. Perhiasan seorang akhwat milik dia, dititipkan ke mertua. Mertua enggak berhak menjual atau memakainya, ya. Kalau mertua menjualnya, maka dosa dia. Karena menjual barang yang bukan miliknya. Dan Nabi SAW melarang, la tabi' ma laisa indak. Jangan kamu jual barang yang bukan milikmu. Kalau umpamanya si akhwat tadi meninggal, ya hartanya menjadi harta warisan. Diwariskan ke suaminya, diwariskan ke anak-anaknya. Adapun orang lain termasuk mertua tidak memiliki hak apapun. Jangan sampai arogansi kemertuaannya muncul gitu, ya. Ini mah punya menantu saya sama dengan punya saya, sama dengan punya anak saya, sama dengan punya saya. Akhirnya semau-maunya dipergunakan, diambil, dijual, dimakan. Nggak boleh, haram bagi si mertua tersebut. Jadi mertua tadi dosa jelas, karena dia menjual barang yang bukan miliknya, ya. Nah, lalu diberikan kepada salah satu anaknya. Salah satu anaknya itu berarti kakak ipar dari si Ahwat tadi kan. Nih jual. Oleh si kakak ipar itu tidak dijual tapi disimpan. Terus dicuri. Disimpan berarti dititipkan amanah dan wajib dijaga. Ya. Terus ternyata dicuri, ya dia harus mengganti. Kalau si Ahwat itu mau mengambil ke mana? Ibu mertua, mana harta saya, perhiasan saya? Hilang di tangan si ibu. Maka dia wajib mengganti, ya. Adapun umpamanya si ibu menitipkan lagi kepada siapa? Kakaknya. Dan kakaknya karena kelalaiannya hilang, baik dicuri ataupun jatuh di jalan umpamanya, ya dia harus mengganti kalau dia mampu untuk menggantinya, ya. Terus bagaimana jalan keluarnya? Kalau kakaknya mampu, si Ahwat yang memiliki harta ini berada dalam keadaan sangat butuh untuk keperluan yang sangat mendesak, boleh dia minta ganti. Tapi kalau ingin maslahat, kalau si Ahwat ini punya lagi uang dan tidak terdesak, ya direlakan, itu lebih maslahat, dianggap sedekah, ya. Kalau itu maslahat. Tapi kalau itu tidak maslahat, ya jangan. Upaya dengan dibegitukan, si ibu mertua jadi ketagihan. Jadi dia lebih berani lagi. Setiap harta menantunya diambil tanpa bilang. Dengan asumsi itu dianggap miliknya juga, maka tidak boleh yang seperti itu. Itu dianggap tidak maslahat. Wallahu a'lam. Mangga deui lagi Muzayyin. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan dari Didin di Cimahi. Afwan, di luar tema Ustaz. Apakah berenang termasuk sunnah Rasul, dan apakah ketika kita berenang mendapatkan pahala? Ya, Nabi SAW memerintahkan kita laki-laki untuk belajar berkuda, belajar memanah, dan belajar berenang. Iya. Semuanya itu apa? Sebagai bekal untuk jihad di jalan Allah nanti. Ya. Apakah memperoleh pahala? Tergantung niatnya. Kalau berenang kita, kalau latihan manah kita, latihan berkuda kita, sebagai persiapan jihad, maka ia berpahala. Bahkan kalau kita meninggalkannya padahal kita membutuhkannya, Nabi SAW tidak mengakui dia sebagai umatnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, man ta'allama ar-ramiyah tsumma tarakahu falaysa minna. Siapa orang yang mempelajari ramiyah? Ramiyah itu kemampuan memainkan senjata, panah atau tombak, ya, atau senjata lain. Siapa yang mempelajari panah, cara memanah, cara menombak, thumma tarakahu, kemudian dia meninggalkannya, falaysa minna, maka dia bukan dari umatku. Itu dari sahih riwayat Imam Muslim, ya. Apakah memainkan panah tombak seperti ini bisa dikiaskan kepada ilmu bela diri? Karena zaman dahulu panah dan tombak untuk jihad gitu, dan itu tidak bisa dilepaskan dari kekuatan fisik, bela diri, dan seterusnya. Saya pernah tanyakan ini ke Syekh Ali Hasan Al-Athari Hafizahullah tentang makna hadis ini. Beliau menjawab, yang dimaksud dengan meninggalkan berlatih senjata itu rugbatan anhu, karena membenci hal itu, karena tidak menyukai hal itu. Maka iya, dia tidak diakui sebagai umatnya. Tapi kalau meninggalkannya karena keadaan, kita lebih banyak disibukkan oleh hal lain yang jauh lebih penting dari itu. Kondisi aman umpamanya, tidak diprediksi tidak memungkinkan atau sangat jauh kemungkinan untuk perang melawan orang kafir, sehingga kita meninggalkan belajar senjata untuk memanfaatkan waktu untuk yang jauh lebih berharga, seperti belajar ilmu tauhid, akidah, dan yang lain-lain, ilmu syar'i, maka tidak apa-apa, ya. Tapi kalau umpamanya kondisi memungkinkan sebentar lagi jihad, lalu kita punya waktu untuk berlatih, lalu latihan, ya, maka latihannya tentu saja dalam rangka mempersiapkan diri untuk berjihad adalah sesuatu yang bernilai pahala. Nah, adapun kalau berkuda kemudian memainkan senjata bela diri sekedar hobi, termasuk berenang sekedar untuk bersenang-senang, karena berenang sekarang ini umumnya untuk bersenang-senang saja, untuk hiburan saja, bukan untuk olahraganya, maka tidak bernilai pahala apa-apa kalau diniatkan dalam rangka hal itu. Gimana berenangnya? Ya paling kukucubukan, ngerlap gitu ya, silih simbah dengan kawan-kawannya. Itu mah bukan olahraga, bukan latihan. Tapi kalau latihan berenangnya itu betul-betul fokus gitu ya, dia melatih fisiknya, melatih mengatur nafasnya, melatih bagaimana cara mengatur stamina agar tidak cepat lelah, lalu fokus gitu bolak-balik. Iya, itu olahraga, itu bisa berpengaruh kepada ketahanan fisik. Kalau itu diniatkan sebagai persiapan untuk menghadapi jihad fisabilillah, ya bernilai pahala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan dari Pak Ateng di Padalarang. Ustaz yang terhormat, di masjid kompleks saya ada pengajian harian ibu-ibu yang tempatnya di ruang utama jamaah laki-laki dan sering berlangsung sampai waktu azan sholat, sedangkan lantai duanya tidak digunakan. Mohon penjelasan, apakah ini masih dibenarkan? Maksudnya di masjid itu teh? Iya. Iya, barakallahu fiik. Ibu-ibu ngaji di masjid dari jam 10 sampai zuhur, menempati tempat shaf laki-laki gitu ya, sampai azan zuhur. Pas azan zuhur si ibu-ibu teh masih ngariung di sana, ya. Jadi si laki-laki yang mau masuk untuk sholat zuhur terhalang. Maka tidak boleh lakukan pengajian pertama. Jangan sampai ibu-ibu itu menghalangi orang-orang yang mau melakukan sholat fardu. Mengaji itu hukumnya sunnah. Sedangkan hukum berjamaah sholat fardu bagi laki-laki apa? Wajib. Yang sunnah tidak boleh menghalangi yang wajib. Tidaklah kalau zuhur umpamanya sampai 11:30, ibu-ibu sudah pindah ke tempat sholat ibu-ibu agar laki-laki sebelum azan itu sudah masuk ke tempat sholatnya. Jadi kalau itu terjadi pas sudah azan, ibu-ibu masih di sana, bapak-bapak tidak bisa masuk, maka itu sama dengan morojula ngalepaskin pesing, memburu yang sunnah tapi mengorbankan yang wajib. Itu tidak boleh yang seperti itu, ya. Ndaklah ibu-ibu dirubah, lakukan saja pengajian. Tadi kan ada dua lantai, lantai satu dan lantai dua. Lakukan di lantai yang tidak dipakai sholat oleh laki-laki, ya. Kalau tuh di tempat utama sholat laki-laki, berhentikan pengajian itu menjelang azan agar tidak menghalangi bapak-bapak yang lebih berhak terhadap masjid itu untuk melakukan sholat fardu. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Dan selanjutnya dari John Happy. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Tadi dijelaskan ada 4 masjid yang tidak akan dikuasai Dajjal, yakni Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, dan Masjid Tur. Pertanyaannya, di mana tempatnya Masjid Tur tersebut? Wallahu a'lam, saya juga tidak tahu. Apakah di Bukit Tur Sina? Di dalam surah At-Tin, Wat-Tin, Waz-Zaitun, Watur Sinin, wa hadzal baladil amin. Wat-Tin demi buah tin, nama buah. Waz-Zaitun, ya. Zaitun diartikan dua. Pertama, nama buah juga buah zaitun. buahnya itu seperti tangkil, tahu tangkil ya, melinjo, sebesar itu dan persis begitu ya. Ada juga zaitun nama gunung di Palestina, di Yerusalem. Nama gunung, ada gunung Zaitun. Dan itu dataran tinggi, konon wallahu alam itu tempat tertinggi di dunia katanya. Wallahu alam tapi. Dan memang udaranya dingin, lebih dingin dari puncak ataupun Lembang pada waktu kemarin ya. Dan ada Imam Masjid Al-Aqsa di sana, Imam Masjid Qibli di Aqsa, namanya Syekh Yusuf. Dia menjelaskan yang dimaksud dengan watini wazaitun, demi buah tin dan demi zaitun. Zaitun yang dimaksud adalah gunung sana. Nama sebuah gunung, namanya gunung Zaitun di sana. Waturi sinin, dan tidak ada apa namanya masjid zaitun, tidak ada. Waturi sinin dan bukit Tursina, tidak ada. Wallahu alam nama masjid Tursina. Apakah masjid Tursina ini masjid yang ada di bukit Tursina itu, yang ketika Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam pergi menghadap Allah di bukit itu, di bukit Tursina. Apakah ada masjid? Wallahu alam kita tidak tahu. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, maksudnya negeri Mekah. Jadi dalam surah At-Tin itu Allah bersumpah dengan menyebut empat makhluknya. Pertama buah tin, yang kedua zaitun, baik zaitun bermakna buah zaitun ataupun bermakna bukit zaitun, yang ketiga bukit Tursina, dan yang keempat Mekah. Wa hadzal baladil amin. Adapun yang dimaksud dengan Masjid Tur, wallahu alam apakah di Bukit Tursina tersebut ataukah bukan? Wallahu alam. Silakan lagi. Atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Wawan di Margahayu Raya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mungkin kita tidak akan bertemu dengan Dajjal, tapi mungkin saat ini sifat-sifat Dajjal sudah muncul. Jadi apakah kita berdoa minta perlindungan terhadap fitnah Dajjal berarti kita berlindung dari keburukan sifat Dajjal? Lalu kira-kira sifat Dajjal apa saja yang harus kita jauhi? Atur nuhun Pak Ustaz. Iya. Barakallahu fiik. Apakah betul kita tidak akan bertemu dengan Dajjal? Jangan memastikan, kita tidak tahu. Zaman mungkin bisa berlalu begitu cepat. Sebab salah satu di antara tanda akhir zaman adalah yataqarabuz zaman. Yataqarabuz zaman salah satu maknanya adalah cepatnya waktu berlalu terasa gitu ya. Dan cepatnya perubahan keadaan zaman. Kita tidak tahu sekarang adem ayem seperti ini, apakah 5 tahun, 10 tahun yang akan datang yang mungkin kita masih hidup, Dajjal belum tentu keluar, kita belum tahu ya. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita ditakdirkan tidak sezaman dengan Dajjal, jadi kita sudah mati ketika Dajjal belum keluar, apakah berlindung kepada fitnah Dajjal maknanya adalah berlindung dari sifat-sifat Dajjal? Baik. Kita sudah tahu sifat-sifat Dajjal. Dajjal itu pendusta besar. Namanya juga Dajjal. Makna Dajjal lah Al-Kadzab. Al-Kadzab itu apa? Pendusta. Dengan kadar dusta yang hebat luar biasa. Makanya para pendusta dari kalangan orang-orang yang ngaku nabi, padahal palsu. Nabi palsu disebut juga dengan sebutan Dajjal. Ada berjumlah 30 Dajjal. Ya. Itu semuanya mengaku sebagai nabi, padahal tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, disebut Dajjal. Tapi itu Dajjal-Dajjal kecil. Para nabi palsu itu Dajjal-Dajjal kecil. Ya. Sifat Dajjal yang pertama jelas pendusta, yang kedua penipu, ya, Yang ketiga mempengaruhi orang dengan pengaruh-pengaruh yang sangat-sangat-sangat buruk, menanamkan orang hanya untuk cinta dunia dan lupa akhirat dan seterusnya. Ya, apakah kita wajib berlindung kepada sifat-sifat yang buruk tadi? Iya, tentu saja. Baik nanti ataupun sekarang ataupun orang-orang zaman dahulu wajib. Tidak ada fitnah dajjal pun, semua hal tadi sudah oleh Allah sudah dilarang. Berdusta kita sudah dilarang, ya. Menipu kita sudah dilarang tanpa dikait-kaitkan dengan dajjal, ya. Nah, dikhawatirkan makna ya berlindung dari dajjal itu artinya berlindung dari sifat-sifat dajjal, dikhawatirkan itu dilakukan dalam rangka mengingkari keberadaan dajjal di akhir zaman. Itu dikhawatirkannya begitu, ya. Silakan kita berlindung dari sifat-sifat dajjal, jauhi sifat-sifat dajjal, pendusta, menipu dan seterusnya, tapi tetap meyakini dajjal nanti akan keluar di akhir zaman, baik kita itu akan mengalami atau tidak, maka wajib kita yakini dajjal itu akan muncul nanti di akhir zaman, dan sifat-sifatnya baik muncul ataupun tidak wajib untuk kita jauhi di zaman kita. Wallahu a'lam. Terakhir Muzain, ya. Nah Ustaz, ini dari Abdullah, bolehkah kita minta didoakan pada majlis Ustaz? Boleh enggak minta didoakan pada majlis, umpamanya orang-orang lagi ngaji, lalu kita nulis surat atau SMS, tolong doakan saya lagi sakit, tolong doakan ibu saya lagi sakit, gitu mungkin, ya. Iya, itu termasuk bab minta didoakan. Boleh enggak? Boleh. Kepada orang yang kita yakini atau kita duga kuat doanya akan dikabulkan. Baik dia karena soleh atau dia karena sedang melakukan sesuatu yang doanya sedang diijabah, seperti orang haji, orang umroh gitu kan, doanya lebih memungkinkan diijabah oleh Allah, lalu kita menitipkan doa. Boleh, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain sering minta didoakan kepada Nabi SAW. Bahkan Nabi pun memerintahkan kepada Umar, Umar, nanti akan muncul seseorang di zaman tabi'in namanya Uwais dari Qarn, ya, Uwais al-Qarni. Kalau kamu ketemu dia, minta didoakan oleh dia. Dan ternyata padahal Uwaisnya saat itu belum ada, Nabi SAW tahu melalui wahyu. Setelah Nabi wafat, diganti oleh Abu Bakar. Abu Bakar wafat, diganti oleh Umar. Ketika Umar jadi khalifah, Umar mencari mana yang namanya Uwais di Qarn. Uwais al-Qarni. Ditunjukkan, tuh itu Uwais. Oh betul ada namanya Uwais. Padahal Nabi tidak pernah bertemu dengan dia. Lalu Umar meminta agar Uwais mendoakan dirinya, memintakan ampunan untuk dirinya. Menunjukkan minta didoakan kepada orang lain boleh. Nah, termasuk kepada majlis, sumpah. Karena kita meyakini ketika orang berada dalam majlis ilmu, orang itu sedang dekat kepada Allah. Para malaikat juga berkumpul di sana. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita minta didoakan, dibolehkan. Tidak apa-apa, ya, dan itu tidak termasuk hal yang terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan jumpa lagi di pekan-pekan yang akan datang melanjutkan kajian ini. Sekarang kita tutup. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Bandung 1476 km. وأولئك هم المفلحون.